Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. ثم أما بعد، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله berkata, Al-Imam Abdul Qayyim rahimahullah, fa waqtul insan huwa umruhu fil haqiqah, maka waktu manusia adalah umurnya secara hakikat, secara hakikat yang sebenarnya. Umur manusia, waktunya adalah umurnya. Waktu seseorang adalah umurnya dia. Wa wa madatu hayatil abadiyah fin na'imil muqim. Maka yang demikian, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, adalah dari hayatul abadiyah, kehidupan yang abadi. Komposisinya, komposisi dari kehidupan yang abadi apa? Waktu. Apakah dia mendapatkan kenikmatan ataukah sebaliknya dia mendapatkan kesengsaraan dan kebinasaan? Waliyadzubillah. Nah, sehingga kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa madat ma'isyati dhank fil 'adzabil alim. Waktu adalah komposisi bahan baku. Apakah dia mendapatkan kehidupan yang baik ataukah dia mendapatkan kesengsaraan dan kebinasaan? Waliyadzubillah. Wa wa yamur asra' min marras sahab. Waktu itu lebih cepat berjalannya daripada perjalanan awan. Tahu-tahu udah Jumat, tahu-tahu udah Ahad, tahu-tahu udah Senin. Tahu-tahu udah setahun, tahu-tahu udah tiga tahun, empat tahun, tahu-tahu udah meninggal, ya, tahu-tahu sudah berpisah dari keluarganya, berpisah dari anak istrinya, berpisah dari alam dunia yang fana ini, berpisah. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa wa yamur asra' min marris sahab. Waktu itu berjalan lebih cepat daripada perjalanan awan. Fama kana min waqti lillah wa billah fa wa hayatu wa amruh. Maka barang siapa yang waktunya untuk Allah, di jalan Allah, fa wa hayatu wa amruh, maka yang demikian adalah kehidupan dan umurnya. Wa ghairu dzalika laisa mahsuban fi hayati. Selain daripada itu, maka yang demikian tidak terhitung di dalam kehidupannya. Wa in 'asha fihi 'asha 'aysal bahaim. Kalau dia pun hidup menggunakan waktu yang panjang, maka dia akan hidup seperti hidupnya binatang. Wa idza qada waqtahu fil ghaflah. Apabila dia habiskan waktunya di dalam perkara-perkara yang lalai, kelalaian, syahwat, amanil batil, angan-angan yang batil. Wa kana khair ma qata'a bihi an-naum wal battalah. Fa mautu hadza khairun la min hayati. Maka kalau dia gunakan waktunya dengan kelalaian, syahwat, amani batilah, maka yang demikian lebih baik dia tidur. Nah, lebih baik dia tidur. Wal battalah famautahala, matinya orang ini, wafatnya orang ini lebih baik daripada dia hidup. Karena apa? Dia gunakan apa? Umurnya untuk bermain-main, syahwat, amanil batilah. Wa idza kana al-'abdu huwa bis-shalah, laisa lahu min salati illa ma 'aqala minha, fa laisa bi min 'amri illa ma kana fi billah wa lillah. Maka apabila seorang hamba ketika dia berada di dalam sholatnya, laisa lahu min salati, maka tidak ada yang teranggap dari sholatnya kecuali yang dia fahami, yang dia mengerti. Wa laisa bi min 'umri illa ma kana fihi billah walillah. Maka yang demikian, nah, umurnya itu tidak terhitung kecuali apa? Umur yang dia gunakan untuk Allah, di jalan Allah. Wa ma'ada hadzal aqsam min al-khatarat wal fikr, fa imma waswasu syaitaniyah. Maka apabila selain daripada betikan dan pemikiran yang lurus ini, di jalan Allah, untuk Allah, maka tidak lain yang demikian hanyalah waswas syaitan. Wa imma amaniyun batilatun wa khida'un kadzibah, sehingga hidupnya hanya dihiasi dengan amani, angan-angan yang batil, khida'un batil, kadzibah, pengkhianatan yang dusta. Bimanzilat khawatir al-musabin fi uquli min as-sakara wal-hashashin wal-mususin. Maka orang seperti ini sama orang seperti yang terkena mabuk, mabuk dan narkoba. Hashash itu morfin, ya. Morfin, opium, nam, dan yang semisalnya. Walisanu hal haula yaqul inda inkishafil haqa'iq. Lisanul hal, keadaan mereka, keadaan mereka, nam, mereka mengatakan secara hakikatnya In kan manzilati fil hasyar indakum, indakumu, maqad laqitu faqad daya'tul ayyami, umniyatun zafarat nafsi biha zamanan, wal yawm ahsabuha adghathu ahlami. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, keadaan orang-orang yang seperti ini, ketika di hari kiamat, mereka akan mengatakan, in kan manzilat fil hasyar indakumu, kalaulah seandainya kedudukanku nanti di hari kiamat, menurut kalian, maqad laqitu faqad dayya'tu ayyami. Dari apa yang aku jumpai, dari ghaflah yang aku jumpai, niscaya aku sudah menyia-nyiakan hari-hariku selama di alam dunia. Omniyatun zafarat nafsi biha zamanan. Hanya angan-angan semata yang aku dapatkan dengan waktu zaman yang panjang di alam dunia. Wal yawma, adapun hari ini, ahsibuha atau ahsabuha adghathu ahlami, aku menyangka itu hanya mimpi belaka. Kasihan. Nah, hanya mimpi belaka hidupnya, sehingga terombang-ambing dengan ghaflah, kelalaian, kelalaian, kelalaian, dan terus kelalaian. Na'udzubillah. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa'alam anna wurud al-khatil la yadur. Perhatikan di sini kalimatnya. Ketahuilah, kata al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, terbetiknya betikan-betikan itu la yadur, tidak membahayakan. Hanya berbetik saja. Mau ini, terbetik saja. Labas itu, kata Ibnul Qayyim. La yadur, tidak membahayakan. Yang demikian tidak membahayakan. Wa inama yadur istid'ahu wa muhadatsatu wal khatir kal mar 'ala at-tariq. Hanya saja yang membahayakan adalah terus mengajak dan ketagihan. Seperti zaman sekarang apa? HP, ketagihan, kecanduan. Kecanduan, main HP, main TikTok, main YouTube, main konten, main ini. Kecanduan terus, padahal terbetik. Betikan, tetapi itu kalau sebatas betikan, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, la yadur, tidak membahayakan. Tapi kalau sudah menarik terus-terus ketagihan dan terus, ini yang membahayakan. Ini harus dibedakan kalimatnya, maknanya. Berbeda, hanya berbetik, ya manusia semuanya terbetik. Dari apa? Pemikiran ini, rancangan ini. Bas. Tetapi yang membahayakan adalah terus, continue di situ. Nah, ini yang bahaya. Terus dan continue di situ, ini yang bahaya. Wa inama yadhuru istid'ahu wa muhadatsatuhu fal khatir kal mar 'ala at-tariq. Orang yang terbetik pemikiran ibarat seperti orang yang melintas di jalan. Fa lam tastad'ihi wa tarakathu marwan sarafa 'anka. Kalau enggak dipanggil, enggak diajak, enggak ditarik, dia pun akan meninggalkan dari dirimu. Betikan saja, sudah, jangan dipanggil, jangan ditarik, jangan dilakukan. Ya, hanya berbetik pemikiran saja, la yadur, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, tidak membahayakan. Cuman yang membahayakan adalah ketika diajak, ditarik, diusahakan, dikerjakan. Wa in istad'aitahu saharaka bihadithihi wa khida'ihi wa ghururihi. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kalaulah seandainya betikan-betikan itu engkau ajak, engkau layanin, ya, dilakukan juga, maka dia akan menyihirmu dengan ucapannya, dengan tipuannya, dengan hiasannya. Wa wa akhafu syai' 'ala nafsil fariqal batilah. Maka yang demikian adalah lebih ringan, lebih tipis daripada jiwa orang-orang yang hatinya kosong, yang hatinya tersibukkan dengan kebatilan. Wa qalu syai'an 'ala al-qalbi wa an-nafs syarifah samawiyah wal mutmainnah. Kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, yang paling berat adalah jiwa yang mulia, jiwa yang baik, jiwa yang tinggi, jiwa yang tenang, tidak mudah tergoyahkan dengan betikan-betikan omong kosong, angan-angan kosong belaka. Wa qad rakaba Allah subhanahu fil insan nafsain. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjadikan, membikin di dalam tubuh manusia ada dua jiwa. Perhatikan, dua jiwa. Mungkin maksudnya sifat, ya, karena jiwa manusia ya satu, ya, maksudnya nafsan ammarah dan nafsan mutmainnah. Mungkin bahasa kita sifat, sifat yang selalu mengajak kepada keburukan, dan ada juga sifat yang tenang. Ketika ada betikan, ya tenang dia, ah, tidak apa, tidak goyang, tidak goncang, tidak galau, tidak mudah terbawa arus. Orang ikut ini, ikut semua. Bagaimana kata orang? Jangan, dia tenang. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan perkara-perkara yang membuat kamu ragu, ambil perkara yang tidak membuat ragu. Maksudnya apa? Yang menenangkan kamu. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Nah, sehingga jiwa, atau bahasa kitanya mungkin, ya bisa juga jiwa, ya, tapi ini sifat maksudnya. Ya, ini kalau seandainya yang dimaukan ammarah, ammarah sifat yang jahat, yang jelek, yang selalu kepada keburukan. Dan juga orang mukmin sifatnya mutmainah, tenang. Ya. Innalladzina taqau idza masahumu syaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa ketika diganggu oleh syaitan, maka mereka mengingat Allah. Maka tiba-tiba mereka langsung melihat, sadar dari gangguan syaitan, sehingga banyak berzikir pada Allah. Wa huma muta'adiyatan, dan kedua-duanya saling berlawanan. Fa qul ma khafa 'ala hadhi taqul 'ala hadhi. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimah, semakin yang satu ringan, maka akan memberatkan yang lainnya. Wa qul ma maltazzat bihi hadhi ta'allamat bihi al-ukhra. Yang satu merasa lezat, yang satu merasa sakit. Falaisa 'ala nafsil ammarah asyaqqu min al-'amal lillah wa itharuhu wa ridahu 'ala hawaha. Tidak ada satu perkara yang lebih memberatkan pada jiwa. Naam. Jiwa yang ammarah, tidak ada perkara yang lebih memberatkan pada jiwa tersebut melainkan dia apa? Susah untuk beramal untuk Allah, malah dia berawal untuk hawa nafsunya. Na'udzubillah. Walaisa laha syai'un anfa' minhu, tidak ada perkara yang lebih bermanfaat darinya. Walaisa 'ala nafsin mutmainnah asyaqqu min al-'amal li ghairillah wa ijabatu da'il hawa. Begitu pula sebaliknya, kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, Tidak ada bagi seorang jiwa yang tenang, yang merasa yang dia berat untuk melakukan amalan lighairillah, bukan karena Allah, dibandingkan dia merasa berat untuk memenuhi panggilan hawa nafsunya. Tidak mau dia tunduk kepada hawa nafsunya. Walaysa 'alaiha syai'un adarra min wal malaku ma'a hadhi an yamini al-qalb wa syaitan ma'a tilka an yasrati al-qalb. Tidak ada sesuatu yang paling membahayakan dibandingkan hal ini. Wal malak, sedangkan malaikat di samping kanan jiwanya dan syaitan di samping kiri jiwanya. Wal harbu mustamirratun la tadu auzaraha illa an tastawfi ajalha minad dunya. Perhatikan kalimat Ibnul Qayyim. Peperangan, pertempuran antara setan terus. Enggak ada istirahatnya. Enggak ada gencatan senjata, enggak ada. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, sebelum tidur, setelah tidur, bangun lagi terus. Sampai kapan? Sampai mati. Perhatikan kalimat Ibnul Qayyim rahimahullah, tulis dengan tinta emas. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, supaya sadar kita, jangan merasa anak udah sholat, udah puasa, udah banyak amalan, udah sedekah, udah bantu, udah tenang aja, amalan banyak. Jangan. Perhatikan kalimatnya. Karena apa? Kalau sudah merasa aman, masuknya kemana? Masuknya kemana? Merasa aman dari apa? Makar Allah. Padahal itu dosa besar, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah yang mensyarah Fathul Majid. Seorang merasa aman dari makar Allah, ini dosa besar. Wah tenang, saya udah banyak amalan, saya jadi ustadz, saya orang soleh, saya salafi, saya ahlus sunnah, saya ikhwan lama, saya baca Quran, saya ini. Perhatikan hal-hal yang seperti ini. Maghrur, tertipu dengan dirinya sendiri, tertipu dengan amalannya. Nah, karena Pak Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan pertempuran ini terus berlanjut antara syaitan, antara hawa nafsunya dengan nafsul mutmainnah. Nah, terus dan terus dan terus dan terus, tidak ada berhentinya. Wal harmu mustamirratun la tada'u zaraha illa an tastawi ajalaha minad dunya. Pertempuran dengan syaitan terus dan terus. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Inna syaitana lakum aduwan. Sungguh syaitan bagi kalian adalah sebagai musuh. Fattakhidhuhu aduwa. Jadikanlah syaitan sebagai musuh. Harus ada kawan, ada musuh. Bukan nyari musuh, bukan. Karena sudah sunnatullah, Allah tetapkan bagi hamba-hamba Allah itu musuh. Bukan kita nyari musuh, bukan. Salah. Ya. Karena Allah sudah menetapkan syaitan musuh bagi kalian, wahai hamba-hamba Allah. Fattakhidhuhu aduwa, anggaplah setan itu sebagai musuh, jangan dianggap sebagai kawan, jangan. Salah mindset, salah pemahaman. Inna syaitana lakum aduwan, fattakhidhuhu aduwa, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguhnya syaitan bagi kalian adalah sebagai musuh. Anggaplah, jadikanlah syaitan sebagai musuh. Jangan jadikan sebagai kawan. Jangan jadikan sebagai teman. Jangan. Lah kenapa? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanya saja setan mengajak kelompoknya untuk menjadi penghuni api neraka yang menyala-nyala, na'udzubillah. Sedangkan pertempuran dengan setan terus. Wah, anak udah sholat, anak udah beramal soleh, anak udah salafi, udah ahlu sunnah, udah sering ngaji, udah istirahat dulu, cuti dulu. Enggak ada gitu-gitu, enggak ada. Ada magrur. Magrur itu apa? Tertipu dengan dirinya sendiri, tertipu dengan amalannya sendiri, tertipu dengan kepintarannya sendiri. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ini termasuk dosa besar. Sebagaimana seseorang al-qunut min rahmatillah min kabairid dzunub, seorang berputus asa dari rahmat Allah juga termasuk dosa besar. Nah, wah anak sudah jadi ustaz, sudah sering ngajar, banyak amalan. Tidak, jangan. Imam Ahmad aja tidak seperti itu. Terus khawatir, takut ya dari azab Allah, dari siksaan Allah. Berharap terhadap pahala dari Allah, berharap surga Allah, berharap ridha Allah. Itu yang seharusnya yang ada di dalam hati seorang hamba. Al-khauf wal-raja seimbang, kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam syarh sunnah, juga disyarah oleh Syekh Rabi Habibullahullah. Harus seimbang. Seimbang antara apa? Dia merasa takut dari azab Allah, khawatir amalannya tidak diterima. Di sisi yang lain, jika dia berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, berharap keriduan dari Allah subhanahu wa ta'ala, berharap. Sehingga jangan magrur, jangan tertipu dengan ilmunya, jangan tertipu dengan dirinya, jangan tertipu dengan kepintarannya, jangan tertipu dengan amalan saleh, jangan tertipu dengan kebaikan-kebaikan dirinya. Ya, di sisi yang lain juga dia harus berharap kepada Allah, berharap ridha Allah, berharap wajah Allah, berharap surga Allah. Tidak seperti Sufiyah. Sufiyah mengatakan apa dalam syair Abu Nawas? Ilahi lasdu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ilahi ya ilahi, wahai Tuhanku, katanya, kata Abu Nawas, lasdu lil firdausi ahla, aku tidak berhak masuk surga. Ya, ini orang-orang Sufiyah. Ya, disebutkan oleh Syekh Rabi dalam syarahnya Usul Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Orang-orang Sufiyah ya beramal ya bukan untuk mengharapkan ridha Allah. Ya, makanya ada syair-syair seperti itu. Lastu lil firdausi ahla, aku tidak berhak masuk surga katanya. Tapi wala aqwa 'alan naril jahimi, aku enggak kuat kalau dibakar di api neraka. Lah piye? Ya. Allahu akbar. Ya, bingung sendiri. Inilah ahlul bid'ah. Ya. Ya tanaqab, saling berbenturan dengan ucapannya. Tidak sinkron. Sehingga yang benar, kata para ulama termasuk Syekh Rabi, a'immah yang lainnya, Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Barbahari rahimahullah, a'immah yang lainnya, seorang harus merasa takut dari azab Allah, merasa takut dari siksaan Allah. Di sisi yang lain dia juga berharap ridha Allah, dia berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena pertempuran dengan syaitan terus berlanjut. Wah, udah sholat malam nih tahajud. Hah? Udah sholat malam dia, sejam dua jam, dari jam dua sampai subuh. Subuh, hah? Dia telat bangun, jam tujuh, jam delapan baru bangun. Nah, ini juga jangan seperti itu. Yang seharusnya yang subuhnya harus dijaga karena sholat fardu. boleh dia sholat malam. Ah, 6 bagus sholatul lail. Tapi subuhnya jangan bablas. Dan merasa wah udah banyak bekal nih. Jangan seperti itu. Karena pertempuran dengan syaitan terus. Sampai kapan? Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Antastawiya ajalaha minad dunya. Sampai ajal terakhir dari dunia. Itu pertempurannya. Peperangannya dengan syaitan. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah. Ketika pingsan digoda oleh syaitan. Tidur, bermimpi digoda oleh syaitan. Wahai Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, kamu sudah bebas dari godaan saya. Kata Imam Ahmad, tidak, belum. Ya. Nah, anaknya kaget ketika ayahnya, yaitu Ahmad bin Hanbal, ayahnya apa? Nah, mengatakan di dalam mimpinya, dalam tidurnya. Wahai ayahku, kenapa engkau tadi bilang tidak? Maka dijawab oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Tadi syaitan datang kepadaku menggoda. Wahai Ahmad bin Hanbal, kamu sudah bebas. Kamu selamat, kamu demikian, saya kalah. Cuh, kalau kita mah udah, udah paling tinggi amalannya, na'udzubillah. Hada gurur, tertipu dengan dirinya sendiri. Tertipu dengan kehebatannya, tertipu dengan amalannya, tertipu dengan ilmunya, tertipu dengan kepintarannya. Na'udzubillah, maghrur. Wal batil kullu yatahayyazu ma'asyaitan wal ammarah. Kebatilan akan kumpul seluruhnya bersama syaitan dan ammarah bisu. Wal haqqullu yatahayyaz ma'al malaki wal mutmainnah. Al-haq, ciri al-haq. Perhatikan kalimat Ibnul Qayyim rahimahullah. Orang yang di atas al-haq itu diantara cirinya apa? Akan selalu berkumpul dengan malaikat dan dia merasa tenang, hatinya tenang. Karena apa? Kata Rasulullah SAW, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan kamu. Ya, ambillah sesuatu yang tidak meragukan kamu. Artinya apa? Bagi orang-orang yang di atas al-haq, dia akan tenang. Yang mana ketenangan ini tidak bisa dibeli, tidak bisa ditebus dengan obat. Orang healing jalan-jalan nih, healing. Habis pulang galau lagi, pusing, enggak tenang. Kenapa? Habis duitnya. Habis healing. Jalan-jalan. Boleh. Ya, selama tidak ada kemungkaran dan kemaksiatan di situ. Tapi habis itu galau lagi, cemas lagi, khawatir lagi, tidak tenang. Dan ketenangan ini tidak bisa dibeli dengan obat, tidak bisa dibeli dengan herbal, enggak bisa. Ya. Nah, orang-orang yang di atas al-haq, maka dia akan tenang. Wal harbu dualun wasijalun. Sedangkan pertempuran itu selalu berputar. Kadang kalah, kadang menang. Kadang menang, kadang kalah. Wan nasru ma'as sabri. Sedangkan kemenangan akan diraih ketika seseorang bersabar. Sabar. Sampai kapan sabar? Udah nyantri 6 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun. Sabar, kok nyantri sabar terus sampai kapan? Sabar, mau gimana lagi? Ya, sudah nyantri yang ngajar. Berjalan dakwah ilallah sampai al-maut, sampai kematian menjemput. Sabar, kudu sabar, harus sabar. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan pahala orang-orang yang bersabar. Nah, pahalanya akan disempurnakan, dikasih oleh Allah dengan sempurna. Hanya orang-orang yang bersabar, unlimited, bighairi hisab, tanpa dihitung lagi. Karena seperti baca Al-Quran, ya, baca Al-Quran itu apa? Memiliki 10 kebaikan, 1 huruf. Man qara Al-Quran, falahu 10 hasanah. La aqulu alif lamin harfun, walakin alifun harfun, wa mimun harfun, alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harf. Ya, wal hasanatu bi'ashri amthaliha, wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Naam. Sehingga peperangan, pertempuran terus berjalan dengan syaitan. Sampai kapan? Sampai al-maut. Perhatikan, sampai kematian menjemput kita. Jangan merasa sudah ini, sudah ini, sudah ini. Jangan, jangan, jangan. Bahaya. Maghrur. Afa aminu makrallah, fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Maka tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Sehingga tidak boleh merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa nasru ma'as sabr. Kemenangan itu bersama kesabaran. Naam. Kuda perang saja, kuda perang maju ke medan laga dalam pertempuran terus bersabar, maju terus walaupun dipanah, dibidik, ditombak, dipedang, maju terus. Ini kuda perang, bersabar dengan lukanya, bersabar maju terus ke depan menghantam musuh. Ini kuda perang bersabar, nahan dia, nahan sakit, nahan tombak, nahan panah, nahan senjata dari musuh, terus maju sampai dia pun tergeletak jatuh, bersabar sampai al-maut. Sabar, sabar, bersabar, bersabar. Wallahul musta'an. Sehingga kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, wa man sabara wa sabara wa rabata wa taqallaha falahul akibatu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang bersabar, wasabar, dan terus, terus, terus, terus bersabar, warabata, dan dia berjaga-jaga. Berjaga-jaga di mana? Hah? Perbatasan musuh? Tidak. Berjaga-jaga di dalam amalan ketaatan pada Allah. Ketika tidak ada musuh, ketika tidak ada jihad, dia terus berjaga amalannya. Sholatnya, puasanya, amalan kebaikannya terus dia jaga. Dia jaga dan dia jaga. Dia jaga rukunnya, sunnahnya, wajibnya, niatnya, keikhlasannya dia jaga. Seluruhnya dia jaga. Sampai datang nam di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala al-maut. Maka barang siapa yang bersabar, wasabar, dan berusaha untuk bersabar terus, terus, dan terus, dan terus bersabar. Naam. Warabata, dan dia berjaga-jaga di atas ketaatan pada Allah. Wattaqallaha, dan dia bertakwa kepada Allah. Perhatikan, takwa. Takwa ini, naam, melakukan amalan ketaatan pada Allah, ala nurin minallah, tarju thawab Allah. Ini kata Talak bin Habib, atau Talak bin Habib. Nah, engkau melaksanakan nah, ketaatan pada Allah, di atas cahaya dari Allah, ala nurin minallah, tarju thawab Allah, dengan mengharap pahala dari Allah. Ya. Dan di sisi yang lain engkau takut terhadap kemaksiatan dari Allah, ala nurin min Allah. Naam takhafu 'iqabah. Takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini apa namanya? Taqwallah 'azza wa jal. Ya. Falahul 'aqibatu fid dunya wal akhirah. Maka barang siapa yang bersabar, terus berusaha bersabar, berjaga-jaga dan bertakwa kepada Allah terus, maka dia akan mendapatkan akibat yang baik di dunia dan di akhirat. Perhatikan kalimatnya, dunia dia dapat, akhirat dia juga dapat. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, di dunia dia dapat, di akhirat pun dia dapat. Nah, tapi ini tidak semudah itu. Harus wasta'inu bis sabri wa wassalat. Minta tolonglah kalian. Isti'anah. Diperintah dari Allah untuk meminta tolong. Bis sabri, dengan kesabaran dan sholat. Harus banyak sholat. Minta kepada Allah. Bukan mengandalkan kecerdasan. Bukan mengandalkan kehebatan. Bukan. Bukan mengandalkan naam kekuatan dia, bukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, faqarana al-ibadah bil isti'anah. Maka Allah gabungkan antara ibadah dan pertolongan. Kenapa? Karena seorang tidak akan bisa beribadah kecuali dengan pertolongan dari Allah. Artinya apa? Bukan kehebatan dia, bukan kepintaran dia, bukan kecerdasan dia, tetapi itu adalah pertolongan dari Allah. Pertolongan dari Allah. Makanya apa? Rasulullah SAW selalu berdoa apa? Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. A'inni, tolonglah aku. Minta pertolongan pada Allah. A'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Minta pertolongan pada Allah. Allah ya Allah, Allahumma a'inni, tolonglah aku. Ala zikrika, untuk terus selalu berzikir mengingat engkau. Wa syukrika, untuk selalu bersyukur kepada engkau. Wa husni ibadatik, dan untuk selalu baik di dalam beribadah kepada engkau. Minta tolong. Ya, karena mengandalkan kehebatan seorang enggak bisa. Kepintaran dirinya enggak bisa. Berapa banyak orang yang hebat, yang pintar, yang ini, yang itu. 6. Hina, hancur dan rendah di hadapan Allah Azza wa Jal. Menganggap dirinya hebat. Menganggap dirinya 6. Di atas segalanya. Tetapi hancur. Allah Subhanahu wa taala membinasakannya dan menghancurkannya. Karena apa? Annal quwwata lillah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan sungguhnya kekuatan itu hanyalah milik Allah semata. Kekuatan itu hanya milik Allah semata. Manusia lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Sehingga jangan menyandarkan kepada manusia. Sepenuhnya jangan. Ya, sepenuhnya menyandarkan kepada manusia tidak boleh. Menyandar hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah saja. Nah, ya, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang maha kuat, yang maha kokoh, yang mencukupi kebutuhan hambanya. Nah, kadang seorang tertipu dengan orang lain, merasa fulan, padahal tidak. Nah, sehingga pentingnya berlindung, minta pertolongan, minta kekuatan hanya kepada Allah, penting, sangat-sangat penting sekali. Nah, jangan sampai dia tertipu dengan dirinya, kehebatannya. Waliyadzubillah. والله المستعان وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم wala haula wala quwata illa billah. Fadhlu barakallahu fikum.